إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جزاكم الله خيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحيمني ورحيمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كتب الشكر على الله عز وجل atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, Allah jadikan kita memiliki dua mata, memiliki satu lisan dan dua bibir, Allah kasih kita nikmat pendengaran, Allah kasih nikmat hati. Semua ini dari Allah Azza wa Jalla. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala waja'alalakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita, di mana lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati kita, di mana hati kita meyakini nikmat ini datangnya dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan anggota badan ini, sehingga anggota badan ini akan mengerjakan perintah Allah, mendengarkan apa yang Allah ridhoi, mendengarkan dibacanya kalamullah, dibacakannya hadis Rasulullah. Mata ini akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan hati ini akan memahami, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini insyaallah kita akan membaca tafsir surat Sabbah atau surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la. Dan pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari tajwidnya dan juga tahsinnya surat Al-A'la. Maka hari ini adalah waktu kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita fahami, yang harus kita yakini, apa perintah Allah yang harus kita kerjakan, apa larangan Allah yang harus kita tinggalkan, dan apa yang harus kita lakukan? Kita baca dan kita tadaburi ayat ini insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fa sawwa, yang telah menciptakan nam dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fa hada, yang telah menakdirkan segala sesuatu itu ada batasan-batasannya. Nam, kemudian dia memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang mengeluarkan rumput-rumputan. Faja'alahu ghusaan ahwa, kemudian rumput itu menjadi hitam, nah, menjadikan rumput-rumput itu menjadi hitam dan hancur. Sanuqri'uka fala tansa, maka kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa masyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa, dan Allah Maha mengetahui yang jahr, yang tampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan engkau yang wahai Muhammad, kami akan beri taufik kepada Muhammad, kepada Muhammad untuk menempuh jalan yang mudah. Ya ikhwati fillah, inilah beberapa ayat yang insyaallah kita akan kaji maknanya pada subuh hari ini. Ya'muru ta'ala qala asy-syekh nam penafsir di dalam kitab tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ya'muru ta'ala bitasbihihi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertasbih, memujinya, mensucikannya. Bertasbihihi dengan bertasbih, mensucikan Allah ta'ala dengan zikna al-mutadamminu li zikrihi, bertasbih yang mengandung zikir kepada Allah ta'ala. Wa ibadatihi, bertasbih yang mengandung beribadah kepada Allah ta'ala. Wal khudu'i li jalalihi, bertasbih yang mengandung ketundukan terhadap kekuasaan, ketinggian Allah Azza wa Jalla. Wal istikanati li 'azamatihi, bertasbih yang mengandung naam merasa rendah, merasa hina, merasa rendah dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa yakuna tasbihan, dan ndaklah tasbih tersebut bi yaliku bi azamatillahi ta'ala, tasbih yang pantas, yang cocok dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bian tazkir dan tazakkura asma'ahu al-husna, tasbih yang menyebut nama-nama Allah yang husna. Al-aliyah, nama-nama Allah yang tinggi. Ala kulli ismin bimaknaha, atas seluruh nama yang melampaui seluruh nama. Bimaknaha, baik secara makna, al-husna, al-azimah, makna yang baik dan agung. Ikhwati fillah, kenapa kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertasbih, memujinya dengan tasbih-tasbih yang mengandung zikir? Berarti kita ingat pada Allah, kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah. Nah, berarti kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tasbih yang mengandung kita menyebut nama-nama Allah Husna, dan menyebut nama sifat-sifat Allah yang tinggi. Karena memang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, baik nikmat duniawiya maupun dan nikmat dininya. Adapun makhluk kalau berbuat baik kepada kita dan dia memiliki nama-nama yang bagus, memiliki nama yang bagus, misalnya Hamid, Hamid artinya terpuji. Tetapi terkadang dalam suatu ketika sifatnya tidak terpuji. Tetapi kalau Allah Hamid terpuji, namanya bagus dan sifatnya betul-betul terpuji. nama Allah menunjukkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, namanya terkadang tidak mencerminkan nam dari perbuatannya. Perbuatannya tidak mencerminkan namanya. Maka ikhwatillah, hendaklah kita banyak bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memperbanyak zikir kepada Allah ta'ala. Memperbanyak beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sabbih isma rabbikal a'la. Maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan manusia. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan makhluknya. Fasawwa, maka Allah menyempurnakannya. Ikhwati fillah, azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Ai fasawwaha, ai artinya, nah, Allah menyempurnakannya dan memperbaiki bentuk-bentuk makhluknya. Allah ciptakan kita, subhanallah, kemudian Allah sempurnakan bentuk kita, memiliki perangkat-perangkat yang lengkap untuk mendapatkan hidayah, lengkap semuanya. Telinga ada, hati ada, mata ada, dan juga perkara yang lainnya lengkap. Allah sempurnakan ciptaannya. Demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya. Allah kasih kaki, kasih tangan, kasih insting, kasih akal dan yang lainnya. Nah, Allah lah yang menciptakan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzi qaddara fahada. Alladzi qaddara fahada, walladzi qaddara fahada, yaitu zat yang, yaitu Allah yang qaddara, menentukan segala sesuatu itu ada kadar-kadarnya. Ditentukan takdir-takdirnya. Takdiran, Allah telah menentukan takdirnya. Tattaba'u jami'ul muqaddarat, yang kemudian mengikuti semua takdir. Mengikuti kadar-kadar itu, mengikuti apa yang Allah takdirkan. Ketika kita, Allah takdirkan diciptakan berada di kandungan ibu kita setelah 120 hari. Allah takdirkan kita diciptakan. Kemudian diikuti oleh takdir-takdir yang lainnya, kadar-kadar yang lainnya. Ditakdirkan rezeki kita, ditakdirkan ajal kita, ditentukan juga bahagia dan sengsaranya kita, ditentukan rezeki kita, semuanya mengikuti apa yang Allah takdirkan. Alladzi qaddara fahada. Fahada di sini maksudnya ila dzalika jami'ul makhluqat. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk agar makhluk itu menuju apa yang Allah takdirkan. Tidak mungkin makhluk ini kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Semua yang dia lakukan menuju apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan dia orang baik, yang bahagia di dunia maupun akhirat, dan semoga Allah takdirkan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, amin, Allah akan mudahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang menuju kepada al-jannah. Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, Allah memudahkan kita untuk ikhlas, Allah memudahkan kita untuk sesuai dengan sunnah Rasul, Allah memudahkan kita menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan dan yang lainnya. Fahada, karena Allah yang membimbing mereka, Allah yang mengarahkan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah takdirkan. Terus bagaimana kalau seseorang itu sudah ditakdirkan bahwa dia sengsara, masuk neraka? Ya khawatir fillah, tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara, kecuali hanya Allah saja. Oleh sebab itu, para sahabat dahulu pernah sedih, kemudian apakah kita akan tinggalkan amal soleh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ikmalu, tetap kalian beramal. Jangan tinggalkan amal soleh. Karena kita tidak tahu apakah kita penduduk surga atau penduduk neraka. Kullu muyassarin lima khuliqa lahu aw kama qala. Sesungguhnya seseorang itu dipermudah oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk penduduk surga, Allah mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli surga. Kalau dia diciptakan untuk ahli neraka, Allah mudahkan dia untuk bekerja, beramal dengan amalan ahli neraka. maka kita berikhtiar, berusaha sekuat tenaga na'am untuk beramal dengan amalan ahli jannah. Semoga kita termasuk orang yang telah Allah takdir untuk jannah. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa hadhihi al-hidayatul 'ammah, dan ini adalah hidayah yang umum. Petunjuk yang umum. Allah semua Allah bimbing semua mereka, baik manusia, jin, hewan, semuanya dibimbing oleh Allah Ta'ala mengarah kepada apa yang Allah takdirkan. Allati matmunuha annahu hada kullu makhlukin limaslahatihi, yang mengandung, yang mencakup bahwa Allah membimbing seluruh makhluk menuju apa yang bermanfaat bagi dirinya. Allah bimbing mereka menuju ke perkara-perkara yang mengandung maslahah bagi mereka. Allah bimbing mereka untuk mengerjakan biar mereka selamat, masih bisa hidup. Allah bimbing mereka untuk mencari makan, bekerja, ikhtiar, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa tadhkuru fiha ni'amahu ad-dunyawiyah. Tasbih ini adalah tasbih yang mengandung mengingat Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat duniawiyah. Wa lihadza qala fiha, oleh sebab itu Allah berfirman, wallazi akhrajal mar'a, Allah yang mengeluarkan rumput-rumputan. Ay artinya anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan dari langit air hujan. Fa'ambat bihi anwa'un nabat, dan Allah tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam tanaman-tanaman. Wal 'ushba, dan juga rumput-rumputan. Al-kathira, yang sangat banyak. Tumbuh-tumbuhan sangat banyak jenis dan macamnya. Rumput-rumputan juga berbagai macam jenis Allah takdirkan tumbuh ketika Allah turunkan air hujan. Farta'a fiha an-nas wal bahaim wa kullu hayawan, sehingga manusia, hewan, dan sesungguhnya manusia dan juga binatang ternak dan seluruh hewan-hewan, mereka bisa menikmati apa yang Allah takdirkan tadi, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Mereka bisa makan dari apa yang Allah tumbuhkan tadi. Berbagai macam tanaman, buah-buahan, berbagai macam jenisnya, sayur-sayuran, lengkap, rumput-rumputan, semuanya lengkap. Maka manusia menikmatinya, hewan menikmatinya, binatang ternak menghewatinya, dan seluruh hewan juga menikmati apa yang Allah tumbuhkan tadi. Ini nikmat duniawiyah. Summa ba'da an istakmala ma qaddara lahu minasyabab. Kemudian setelah Allah sempurnakan apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah tentukan untuknya ketika masih muda. Hijau, ranum, buahnya, nikmat dan yang lainnya, itu ketika pohon itu masih muda. Alwa nabatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wasawha usbahu. Kemudian Allah jadikan pohon-pohon itu mulai layu. Tanaman-tanaman itu mulai menua, akhirnya lapuk. Kemudian menjadi menguning, roboh dan yang lainnya. Demikianlah kehidupan dunia. Cuma sebentar sekali. Ketika masa muda, masya Allah, kuat, bisa bekerja ini dan itu, lari, lompat, segala macam. Tapi ketika sudah mulai tua, mulai sakit-sakitan. Kemudian enggak bisa ini, enggak bisa itu, akhirnya mati. Ikhwat billah, betapa singkatnya kenikmatan dunia. Faja'alahu ghusaan ahwa, maka Allah jadikan tanaman-tanaman tadi menjadi ghusaan ahwa, menjadi hancur, ahwa menjadi kuning kehitam-hitaman sehingga hancur. Ay artinya aswat, menjadi kehitam-hitaman. Ay ja'alahu hasyiman, menjadi hancur, ramiman, ya. Hasyiman, ramiman. Kemudian mengering, kemudian hancur. Wa yadhkuru fiha ni'amahu ad-diniyah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan, hendaklah kita bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana Allah menganugerahkan nikmat kepada kita juga bukan hanya masalah duniawiyah, tetapi juga masalah nikmat diniyah yang berkaitan dengan masalah agama. Nikmat apa itu? Allah sebutkan walihada imtannallahu bi usuliha wa munsaaha wa munsaiha. Allah anugerahkan pokok-pokok nikmat, dasar-dasar nikmat, intisari nikmat. Apa pokok dasar nikmat tersebut? Wahuwa Al-Qur'an. Inilah pokok sumber nikmat, yaitu Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang menurunkan Al-Qur'an, nah, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, kepada untuk kaum muslimin seluruh dunia. Kita bersyukur nikmat ini adalah pokok dasar inti semua nikmat, yaitu Al-Qur'an. Sudah sepantasnya kita lebih mementingkan Al-Qur'an, mempelajarinya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, karena ini adalah sumber nikmat. Faqala, di mana Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Ayat artinya, sanahfadhu ma auhayna ilaik, kami akan menjaga apa yang telah kami wahyukan kepadamu minal kitab, dari Al-Quran. Kami jaga Al-Quran ini. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran, tidak ada jaminan penjagaan, sehingga dirubah oleh mereka, dirubah-rubah kalimatnya, maknanya, dan tulisannya oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga jadi rusak. Namun Al-Quran Allah jamin penjagaannya sampai hari kiamat. Ketika seorang berupaya dan berusaha untuk merubahnya, maka akan ketahuan, karena Al-Quran itu sudah menempel di dada-dada kaum muslimin. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Ini bentuk penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, dengan Allah jadikan Al-Quran itu dihafal oleh kaum muslimin. Watawiyahu qalbak, artinya kami penuhkan hatimu dengan Al-Quran. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa minhu, darinya. Kamu tidak akan lupa dengan Al-Quran syai'an, sedikit pun. Luar biasa. Wahadihi bisharatun kabiratun minallah li'abdihi, ini merupakan kabar gembira yang besar dari Allah kepada hambanya, wa rasulihi, dan juga kabar gembira yang besar kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab kita betul-betul terjaga, Al-Qur'an betul-betul terjaga. Nah, ini kabar gembira. Nah, annallaha sayu'allimu ilman la yansa, di mana Allah akan mengajarkan kepada Rasulullah suatu ilmu yang mana Rasulullah tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Akhirnya ilmu itu jadi lupa. Di antara perkara yang menyebabkan ilmu itu lupa, yaitu tatkala terjadinya banyaknya perselisihan dan perdebatan. Pernah suatu ketika Allah mengajarkan kepada Rasulullah tentang kapankah Lailatul Qadar itu terjadi. Dikasih tahu oleh Allah, Allah ajarkan kepada beliau. Tahu-tahu ada beberapa orang sahabat yang berdebat tentang permasalahan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah lupa. Yang lupa bukan yang berdebat, maka Rasulullah yang jadi lupa. Maka Rasul menyatakan, karena kalian berdebat, aku jadi lupa. Kapankah Lailatul Qadar itu terjadi? Maka Rasul perintahkan, cari ajalah. Yang jelas dia itu terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama pada hari-hari ganjilnya. Nah, akhirnya lupa ilmu tersebut. Namun mengandung hikmah. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah takdirkan, kecuali apa yang Allah kehendaki, sehingga lupa. Mimma qatadat hikmatuhu, tentunya lupa ini mengandung hikmah. Ayusikahu limaslahatin baligah, yang memuat, yang mengandung kemaslahatan yang nyata, sehingga mengandung maslahat. Akhirnya para sahabat bukan hanya mencari tanggal 27 Ramadan saja, tetapi semua hari. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, dan seluruh 10 hari terakhir. Susah memang, lebih berat memang, tetapi mengandung hikmah. Akhirnya mereka lebih banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau Rasulullah lupa, itu ada hikmahnya, ada faedahnya. Dan mengandung hikmah kemaslahatan yang banyak, yang nyata. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu yang tersembunyi, apa, baik itu yang jahr yang tampak dan apa yang tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Wa min dzalika, oleh sebab itu, annahu ya'lamu ma yuslihu 'ibadahu. Allah mengetahui apa yang membuat baik hamba-hambanya. Allah tahu perkara-perkara yang membuat hamba ini akan menjadi baik. Naam, Allah tahu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala naam membuat syariat untuk mereka. Ayat artinya falidzalika yusra'u ma arada. Allah, oleh sebab itu Allah membuat syariat untuk hambanya, ma arada, apa yang Allah kehendaki. Wa yuhkamu bima yurid, dan Allah membuat hukum-hukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan kehendak makhluk, sesuai dengan kehendak manusia. Hukum tersebut sesuai dengan kehendak manusia, bukan, tapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, karena Allah Maha tahu untuk kebaikan hamba. Maka wasa an taqrau syai'a, kata Allah, bisa jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik kok bagi kalian. Wasa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian mencintai, menyukai sesuatu, sebenarnya enggak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Bisa jadi kamu enggak suka dengan apa yang Allah syariatkan, tetapi Allah wajibkan kamu kerjakan. Kenapa? Untuk kebaikan kamu itulah. Kemaslahatan kalian, kebaikan kalian di dunia maupun akhirat. Nah, Allah tetapkan hukumnya. Wajib, haram, sunnah, makruh dan lainnya, semua itu untuk kebaikan kita. Maka ikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti apa yang Allah syariatkan. Niscaya akan mengandung kemaslahatan untuk kita. Kemaslahatan kita di dunia maupun kemaslahatan untuk kita di akhirat nanti. Karena Allah mengetahui perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang tersembunyi. Maka lebih baik kita ikuti apa yang Allah syariatkan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra, kata Allah, dan kami akan memberikan taufik kepadamu wahai Muhammad, lil yusra, menuju jalan kemudahan, menuju jalan yang mudah. Wa hadhihi aidan bisyaratun kabiratun, ini juga termasuk kabar gembira yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Annallaha yuyassiru rasulahu sallallahu alaihi wasallam lil yusra, bahwasanya Allah taala mempermudah, memudahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada perkara yang mudah. Tentunya menjadi mudah juga bagi umatnya, menjadi juga mudah juga bagi kita seluruhnya. Fi jami'il umur, Allah mudahkan Rasulullah pada perkara-perkara yang mudah. Nah, dengan semudah-mudahnya. Fi jami'il umur, dalam semua perkara. Wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yusran, maka jadilah agama ini, agama Islam ini, agama yang mudah. Kita sholat 55 kali tapi pahalanya 50. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, mereka harus sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Mudah. Syariat Islam ini mudah karena Allah permudah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian juga. Nah, kalau zaman dahulu itu kalau orang berbuat dosa, berbuat keharaman, kemaksiatan, disuruh tobat, dan tobatnya itu dengan bunuh diri. Nah, sebagaimana di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ketika Bani Israel mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, berarti telah terjatuh dalam kesyirikan. Maka diperintahkan untuk bertobat, yaitu dengan bunuh diri. Kalau umatnya Nabi Muhammad kan tidak ya. Kalau buat salah dosa, tobat, berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, tidak bunuh diri. Demikian juga di zaman dahulu, kalau perang antar kaum muslimin dan orang-orang kafir, kemudian kaum muslimin menang, ghanimah, harta rampasan perang, tidak boleh diambil, tapi kumpulkan di tengah lapangan dan menunggu api dari langit, tahu-tahu keluar petir membakar ghanimah tersebut sehingga hilang dan hancur, musnah. Tetapi di zaman di agamanya Nabi Muhammad memperbolehkan, menghalalkan ghanimah, harta rampasan perang dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan itu akan membagikannya. Subhanallah, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudahan di atas kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwat billah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita kaum muslimin, memberikan hidayah kepada kita, kepada Islam, sehingga kita menjadi orang yang beriman, sehingga bisa beribadah dengan mudah kepada Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan pahala yang besar berlipat-lipat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya tentang tafsir surat Al-A'la biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.